aku bersamamu. Rasanya indahnya cinta. Oh oh oh oh oh. Samamu kekasihku. Bahagia aku rasa dua stamina. Oh oh, malaikat cinta datanglah. Bersamamu terasa indahnya cinta. Oh oh oh oh oh oh. Bersamamu kekasihku, bahagia ku rasa dua selamanya.